Diceritakan di suatu galaksi ada seorang putra, anak dari Dewa Udin, sang pemimpin kerajaan Asgard, yang bernama Thor. Dia sangat labil dan senang sekali tawuran antar planet. Thor! Apa-apaan kamu? Bukannya belajar di sekolah tinggi barudak Asgard? Kerjaannya malah tawuran terus. Nanti kalau udah gede, mau jadi apa kamu? Aduh. Tapi ayah, aku kesini ingin membuktikan bahwa kerajaan kita adalah kerajaan yang paling kuat. Dan aku membawakan cindramata, kristal perak ini untuk ayah. Apa? Kristal perak? Jadi kamu merebut kristal perak ini dari kerajaan bulan? Sungguh memilukan. Sudah tawuran, mencuri lagi. Sekarang, cepat kembalikan kristal perak itu ke kerajaan bulan. Ayo. Tapi ayah, aku melakukan semua ini untuk membanggakan ayah. Apa kamu bilang? Ingin membanggakan ayah? Thor. Jika kamu ingin membanggakan ayah, sekolah yang benar dan nurut apa kata ayah. Sudahlah Thor. Kau ini memang anak nakal. Ayah tidak punya cara lain. Ayah harus menghukummu. Cepat berikan cepat palumu. Mau ayah apakan paluku? Kepoi, cepat berikan. Tapi ayah, ini kan pemberian dari mama. Mulai dari sekarang, aku akan mengambil semua kekuatanmu. Atas nama ayah dan kakekku, aku, Odin, Raja Dewa dari Asgard, kuambil semua kekuatanmu ke dalam palu ini. Siapapun orang yang memiliki kebaikan dan ketulusan hati, maka dia layak mendapatkan seluruh kekuatan. Tidak! Odin, kenapa kamu melakukan semua ini? Apa kamu bilang? Kamu panggil ayah apa? Dasar anak kurang ajar! Tidak! Akhirnya Thor dan palunya dibuang ke bumi oleh ayahnya Thor, yaitu Odin. Apa? Kurang ajar kamu ya? Kamu tadi panggil apa? Odin. Berani kamu ya? Loh, di naskah kan emang nama situ Odin. Dasar kamu anak durhaka. Emang saya anak situ ya? Kok gitu ya? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Saya kan narator, Din. Nah, berarti benar kan? Kamu adiknya Thor. Narator. Loh, tapi aku bukan... Akhirnya, aku berhasil kabur dari planet Asgard. Dan sebentar lagi, aku harus mendapatkan kekuatan kristal perak untuk membalas dendam kepada ayahku. Wah, sialan! Penjaga kerajaan Asgard datang! Aku harus cepat-cepat kabur dari sini! Duh, mana dia? Iya, larinya cepat sekali. Namanya juga anak dewa, pasti susah dikejar. Lagi pula, kita cuma penjaga amatir, mana mungkin bisa menangkap anak dewa. Tapi, kenapa sih si Hela di penjara? Katanya sih, dia suka gak nurut sama perkataan ayahnya. Kok sampai segitunya ya? Aduh, Odin, Odin. Apa kamu bilang? Berani kamu ya? Tak jewer, tak jewer. Ampun Raja, ampun. Maaf Raja, saya bukan anak Raja. Jadi, jangan lempar saya ke bumi ya. Siapa yang mau lempar kamu ke bumi? Kamu kan bukan anak saya. Kamu itu cuma penjaga kerajaan. Makanya, kalau ada rapat di kerajaan, kumpul. Jadi bisa dapat peran utama. Bukan jadi penjaga kerajaan kayak gini. Emang enak. Lalu, tadi ada apa ribut-ribut? Lapor Raja, Hela kabur dari penjara. Apa? Ini tidak bisa dibiarkan. Dia pasti menginginkan kristal perak dari kerajaan bulan. Cepat, kalian cari kemana perginya Hela. Ya? Laksanakan. Hey boy, anak SMA 48 kemana sih? Kok belum nongol? Iya ya. Betul kali kata kau. Biasanya setiap jam segini mereka ngajak tawuran. Tapi kok mereka belum pada nyerang ya? Sekarang kan hari Sabtu. Wah, iya ya. Pantesan mereka gak nyerang. Alamak, tak jadilah kita tawuran nih. Terus, kita mau apa sekarang? Mending kita ke Festival Matsuri aja yuk. Di sana kan ada penampilan kebetokasi. Boleh juga tuh. Ayo. Ini siapa sih yang lempar palu sembarangan? Kurang ajar. Ini pasti perbuatan mereka. Ya udah, mending kita samperin aja mereka. Aduh. Heh, tolong ini. Beratlah. Emang palu itu tak berat? Wah, ternyata berat sekali. Woi, tolongin dong. Ya udah, kita bawa aja ini ke SMA 48 biar bisa jadi barang bukti kalau mereka yang lepas. Ayo. Iya ya. Tapi ngomong-ngomong, weekend ini kita kemana ya? Pada punya ide nggak? Gimana kalau weekend ini kita datang aja ke Festival Matsuri? Di sana kan ada lomba dance cover. Terus kita ikut dance cover di sana. Gerakan kita kan udah bagus. Konnichiwa. Tokoro de, anta tachi wa dance competition wo sanka shiteru no? Ne, watashi sanka shitemo ii? Dia siapa sih? Ngomongnya aneh gitu. Kokorobet atasi moi. Apa tuh? Dia itu siswi pindahan dari Jepang. Ano, koe gakusei tekang nihongyo. Isho ni danzu arep melu ta? Hai, atasi arep melu. Oh, iso ngomong Jawa toh? Sebenarnya aku itu turunan Jawa Jepang. Ayahku lahir di Jawa, lalu nikah sama orang Jepang. Emang benar di sini sekolahnya? Betul lah. Tapi kok yang kelihatan cuma murid ceweknya doang ya? Murid cowoknya mana? Kalian siapa? Kalian murid pindahan dari Jepang juga? Jepang, Jepang. Kita kesini mau ngajak tawuran. Oh, jadi kalian mau ngajak tawuran? Ayo, kalian pikir kami takut? Hah, masa tawuran sama anak cewek? Ayolah, teman-teman. Lebih baik kita balik saja. Paling lekong-lekongnya lagi pada sembunyi. Gengsi lah kalau kita tawuran sama cewek-cewek. Ini ada apa sih ribut-ribut? Siapa sih lo? Namaku Gilang. Aku adalah panglima tempur di sekolah ini. Oh, jadi lo panglima tempur di sini? Iya. Emangnya kenapa? Pasti lo yang lempar palu ini kan? Ngaku lo. Jadi, kalian kesini mau ngajakin tawuran? Sini kalau berani. Oh, ngajak berantem ya? Sebentar, lebih baik kalian pergi dari sini, biar aku yang hadapi mereka. Maaf om, saya tadi cuma main-main, saya gengsi depan cewek-cewek. Atau om mau saya kasih duit aja, nih. Goceng nih om, bisa dibagi 3 loh, ya om ya? Ayo cuma goceng. Oh, kurang ya om? Ya udah deh, saya ambil uangnya dulu. Tunggu bentar ya om. Awas lo kalau nggak balik lagi. Eh, siapa tuh? Oh, pasti ini suara si Dilan. Heh, mana gocengnya? Goceng apaan sih? Lo tadi disuruh Dilan ngasih duit ke kita kan? Dilan? Siapa sih Dilan? Dilan, panglima tempur di sekolah ini. Dilan, panglima tempur. Saya panglima tempur. Oh, berarti yang tadi bohong dong. Pantes aja dia nyogok kita pakai duit. Loh, itu kan palu saya. Oh, jadi lo yang lempar palu ini ke kita? Ayo teman-teman, kita pukulin. Ternyata cuma segitu kehebatan dia. Wah, Tasik lah nih, Bad Boot ini. Ayo kita pergi. Ayo. Om, maaf om, di ATM gak bisa narik goceng. Bisanya goban. Loh, kemana perginya mereka? Ah, sudahlah. Wah, ternyata Dylan bisa mengalahkan mereka sendirian. Wah, Dylan keren banget. Aku jadi terpesona melihatnya. Sahala tuh, aing. Ih, aku jadi terpesona. Kamu Milea ya? Aku ramal, kita akan... Bukan, aku bukan Milea. Oh. Oh. Kamu Milea kan? Bukan, aku juga bukan Milea. Oh. Oh. Kamu bukan. Kamu pasti bukan. Hah, apalagi kamu. Ah, kamu pasti Milea kan? Iya, kok kamu tahu sih? Aku ramal, kita akan bertemu di acara Matsuri. Sampai ketemu nanti ya. Wah, dia keren banget sih. Dia hebat, bisa ngeramal. Milea, kita jadi kan ikut dance cover di Festival Matsuri? Jadi dong. Lagi pula, aku diramal akan ketemu lagi sama Dylan di acara itu. Ayo, kita pergi. Eh, aku di mana nih? Oh, aku ingat. Aku telah dibuang bersama Paluku oleh ayahku. Tapi ngomong-ngomong, Paluku di mana ya? Oh iya, aku ingat. Paluku dibawa oleh anak-anak SMA yang tadi. Aduh. Dasar Odin, main lempar-lempar aja. Ada penonton. Halo para hadirin sekalian. Berjumpa kembali bersama Kabaret Okasi yang akan menghibur dalam cerita yang berjudul Dilanda Okasi. Selamat menyaksikan. Semoga Anda terhibur. Akhirnya, saya tiba juga di bumi. Sekarang, saya harus cepat-cepat mencari di mana lokasi kristal perak itu berada. Tapi, saya harus cari kemana ya? Ah, saya tanyakan saja pada Mbak Google. Oke Google, di mana lokasi kristal perak berada? Kristal perak apa? Loh, ya kristal perak. Yang dari kerajaan bulan. Kamu kan Google yang serba tahu. Siapa kamu? Saya gak kenal sama kamu. Main tanya-tanya aja. Nama saya Hela. Oh, kamu Hela? Yang dipasung sama ayah kamu yang bernama Odin itu ya? Loh, kok kamu tahu? Kasian deh lo. Kurang ajar. Kalau gitu saya hancurin aja lah. Aduh, jangan, jangan. Ampun. Kalau begitu, permintaan maafmu saya terima. Tapi kamu harus bantu saya untuk mencari letak kristal perak milik kerajaan bulan. Hahaha, jangankan kristal perak. Chris John pun bisa saya datangkan. Dari sudut biru, Chris John. Dari sudut merah, Hela. Pertandingan dimulai. Hayu, mana gelejang aing? Loh, kok nyuruh saya berantem? Ya udah Chris John, keluar lagi. Eh, gak jadi deh berantemnya. Tapi, makasih ya Mbak Google. Akhirnya, saya dapat peran juga. Sama-sama, besok main lagi ya. Makasih ya Mbak Google. Masih gak percaya? Gak, saya percaya. Baiklah, kalau begitu... Beritahu letak di mana kristal perak berada. Kata kuncinya dulu dong. Oke, Google. di mana lokasi kristal perak berada. Lokasi kristal perak berada di sini. Di sini di mana? Baiklah, Anda sudah siap? Siap. Lurus terus. Belok kiri. Belok kiri. Belok kiri. Loh, Milaya, kenapa kamu bersedih? Tadi katanya Dilan ngeramal kita bakal ketemu lagi di sini. Tapi kok dia nggak ada sih? Dilan? Bukan. Ya, aku kirain Dilan. Milea? Ih, Dilan, kamu kemana aja sih? Aku rindu tahu. Jangan rindu. Rindu itu berat. Biar kamu saja. Aku gak kuat. Ah, romantis banget sih. Abis ini dialog siapa? Aku sih gak ada dialog. Kamu kali. Aku juga gak ada dialog. Kayaknya dialog Milea sama Dilan deh. Tapi masa kita diem aja di sini sih? Aduh, ini pemain kok gak ada yang bener semua sih? Kalian pada latihan gak sih? Latihan. Baca naskah gak? Enggak. Makanya dibaca naskahnya. Abis itu kalian keluar. Udah sana. Ganggu aja. Pergi, keluar. Loh, ini lagi tiduran di sini. Bangun. Jangan tiduran. Keluar. Kamu tuh nggak ada adegan di sini. Orang lagi asik-asik tidur, malah dibangunan. Ganggu aja sih. Dasar bandel kamu ya. Minta ditimpuk nih orang. Ampun. Dilan, kamu seneng gak mikirin aku? Senang dan bingung. Loh, kok seneng dan bingung? Iya, seneng. Dan bingung gimana cara berhentinya. Kenapa? Maunya dekat kamu terus. Kalau dekat kamu kan gak perlu dipikirin. Cinta kamu aneh ya? Iya, cinta mungkin aneh. Tapi dengan seseorang seperti kamu di dunia ini, terasa lebih seru dan menyenangkan. Jangan bilang kaku ada yang menakutimu. Nanti dia akan hilang. Aduh, jangan. Ampun. Dilan, aku takut. Kukira dia ada maksud lain datang ke sini. Iya. Aku ke sini ingin mencari kristal perak. Dan aku yakin kalian menyimpan kristal perak itu kan? Gawat, rupanya dia mengincar kristal perak tersebut. Jangan sampai kristal perak tersebut jatuh ke tangannya. Iya, kalau sampai kristal perak didapatkan oleh orang lain, seluruh galaksi akan hancur. Benar, aku datang ke sini untuk menguasai seluruh galaksi. Kalian juga sedang mencari kristal perak itu kan? Sekarang katakan di mana kristal perak itu berada. Loh, kok dia tahu kita juga mencari kristal perak? Iya, saya sudah diberitahukan oleh mesin yang saya hancurkan tadi. Sudah, jangan banyak basa-basi. Ayo kita bertarung. Terimalah ini. lipsingnya mana lipsingnya? Ini dari tadi ngomong gak pakai lipsing. Duh. Oh iya lupa. Yaudah. Terusin. Jangan lupa ya lipsing. Jangan lupa. Lipsing. Baiklah kalau begitu. Kalau kalian bersikeras tidak mau memberitahukan letak kristal perak tersebut, akan kukalahkan kalian berdua. Bersiaplah. Loh, itu kan suara kristal perak. Iya, sepertinya asal suaranya dari arah sana. Nih, dari tadi bunyi terus. Berisik. Hah? Ini kan kristal perak. Benar kan kristal perak berada di tangan kalian? Cepat berikan kristal perak itu padaku. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai kekuatan kristal perak tersebut. Narator, cepat bawa kembali kristal perak ini ke belakang. Enggak. Benda itu dari tadi berisik di belakang. Pegang aja sama kalian ya. Cepat berikan. Hei, hentikan! Kami tidak akan membiarkanmu mendapatkan kekuatan kristal perak itu. Ternyata kalian para sailor, kalian tidak akan bisa menghentikanku. Bersiaplah kawan-kawan. Kejahatan di dunia ini akan aku hapuskan. Aku, Sailor Mercury. Karena perbuatan yang jahat bukan perbuatan yang baik. Aku, Sailor Mars. Demi keamanan kerajaan bulan, tidak akan kubiarkan kau mengambil kristal perak. Aku, Sailor Venus. Saya, Sailor Jupiter. Yang lain makin jauh ketinggalan. Jadi, kalian para sailor? Iya, Milea. Maafkan kami, Milea, telah merahasiakan ini darimu. Gawat. Sepertinya aku harus cepat pergi dari sini. Iya, sepertinya aku juga harus pergi dari sini. Dasar, kalian telah menghalangiku. Dengan kekuatan Mercury, Mars, Jupiter, Venus akan menghukummu. Bersiaplah. Hela, kamu akan kami tangkap karena telah melarikan diri dari kerajaan Asgard. Pengawal Asgard telah datang. Cepat kalian pergi dari sini. Wah, ternyata pengawal Asgard kalah. Kekuatan bulan, cinta dan keadilan. Aku, Sailor Moon, akan menghukummu. Sailor Moon? Hah? Sailor Moon? Benar. Memangnya kalian saja yang bisa merahasiakan jati diri kalian? Aku juga bisa. Teman-teman, ayo kita kalahkan Hela. Bersiaplah kau. Tenang, para sailor. Aku akan melindungi kristal perak dan melindungi kalian. Kamu, Hela, kejahatanmu akan kukalahkan kau. Bersiaplah. Hahaha. ternyata cuma segitu kehebatan kalian. Kali ini, kristal perak akan menjadi milikku. Apa? Kamu ingin mengambil kristal perak itu juga? Tidak bisa. Kristal perak itu milikku. Milikku. Siapa kamu? Aku adalah Thor, putra dari Raja Odin. Hah? Apa? Ternyata kamu adalah adikku. Adikmu? Siapa kamu? Aku Hela, anak pertama dari Dewa Odin, yang selama ini dipenjara di Kerajaan Asgard. Kakak? Adik? Kakak! Adik! Bagaimana kalau kita bagi dua saja kekuatan kristal perak ini, Kak? Tidak bisa. Kristal perak ini milikku. Aku akan menggunakan kekuatan kristal perak ini untuk menguasai galaksi. Apa? Kakak ingin menggunakan kekuatan kristal perak untuk menguasai galaksi? Aku tidak akan membiarkan kakak berbuat jahat seperti itu. Untuk kali ini, aku akan mengalahkan kamu, kakak. Bersiaplah. My love, there's only you in my life, the only thing that's right, and they tell me how much you care. Oh yes, you will always be my endless love. Tahu nggak ini bagian siapa? Sekarang tuh bagiannya Black Man. Makanya kalau latihan tuh datang. Black Man, gantiin. Ulangi. Makasih. Wah, akhirnya kekuatanku kembali. Aku akan mengalahkanmu, Hela. Bersiaplah. Sok, terusin aja. Tadi kalian lihat nggak ada yang lewat sini? Tadi dia pergi ke sana. Oh, sip. Makasih ya. Monggo, dilanjutin lagi. Bersiaplah. Apa lu berani? Aduh. Siapa sih yang lempar palu sembarangan? Oh, jadi kamu yang lempar. Monggo, lanjutin lagi. Terus? Ini palu punya siapa? Saya, Thor. Ya udah, Thor. Nih. Makanya jangan asal lempar. Monggo lanjutin lagi. Baiklah. Bersiaplah. Tidak. Kenapa? Ah, paluku. Paluku. Kenapa, Thor? Ini, Thor. Kenapa palu ini terbuat dari kardus? Siapa yang bikin palu ini? Ini tuh bikinnya susah loh. Main dihancurin gitu aja. Lalu kalau palunya hancur, cara ngelain kamunya gimana? Pakai apa? Sama siapa? Sekarang tidak ada yang bisa mengalahkanku. John, Johnny, Sekarang kamu punya tugas beneran loh. Tugas kamu yaitu kalahin orang itu tuh. Bisa? Wah, beneran nih. Siap pak, siap. Makasih ya pak. Saya sudah dikasih pekerjaan. Dari tadi saya pengen berdialog pak. Pengen jadi peran utama. Ya tentu bisa toh. Kan kalau latihan kamu sering dateng. Bisa John, bisa John. Makasih banyak ya pak. Saya sangat bersemangat. Bersiaplah. Dari sudut merah, kita sambut petinju nasional, Johnny. Dan dari sudut hitam, kita sambut Hela. Pertandingan dimulai. Gak usah slow motion segala. Lama. Mau ngomong apa tadi? Aku menang. Dan pemenangnya adalah Chris Johnny. Ayah, kakak jahat. Udah ngehancurin Palutor. Aduh, Hela. Dari kecil kamu tuh ya, selalu merusak mainan adik kamu. Kemarin kuda-kudaannya si Thor. Udah gitu boneka Barbie-nya Thor. Sekarang palunya. Gak bosen apa? Makanya, ayah pasung kamu di kerajaan Asgard biar kamu tuh sadar. Kalau kamu ingin mainan, ya tinggal bilang aja ke ayah. Udah, ayo kita pulang ke rumah. Akhirnya, Odin, Hela, dan Thor kembali ke kerajaan Asgard. Dylan dan Milea pun ke bulan untuk mengembalikan kotak kristal perak. Nah, kalau jadi kakak, jangan suka jahilin adiknya, apalagi sampai ngerusakin mainannya. Dan jangan sekali-sekali melawan perintah orang tua. Kami, segenap kru Kabaret Okasi, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.